Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah buku Qawaid fi Tauhid Rububiyah wal Uluhiyah wal Asma wa Sifat karya Syekh Walid As-Su'aidan hafizallahu taala. Kita masuk pada kaidah yang ke-17. Tauhid Rububiyah adalah ibtidaiyun fitriyun. Suatu hal yang ibtidai, yang sejak awal sudah ada, dan suatu hal yang merupakan fitrah. Burhanu dalik, dalilnya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, fitrah Allah alati fataran nasa alaiha, yang Allah jadikan semua manusia di atasnya. La tabdila li khalqillah, tidak ada pergantian pada ciptaan Allah, yaitu pada fitrah Allah. Dan yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah fitrah al-ikrama, mengakui biwujudihi adanya Allah dan rububiyah Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebagaimana dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, maka bapak dan ibunya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Sebagaimana hewan atau binatang, tuntiju al-bahimata, maka dia melahirkan binatang yang normal. Hal tarfiha jada'a, apakah engkau lihat ada badannya pada anak hewan tersebut jada'a, yang cacat karena terpotong? Demikian adalah hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan Nabi tidak mengatakan, dan bapak ibunya lah yang menjadikan dia Muslim. Ayyaj'alannahu yaj'alanihi muslima, menjadikannya Muslim. Kenapa tidak ada kalimat demikian? Li'annahu muslimun, karena setiap bayi yang lahir telah Muslim dengan fitrah ini, fil asalati, sejak asalnya. Ya, maka ini dalil bahasanya fitrah adalah Islam, karena tidak ada kalimat dan bapak dan ibu nalah yang menjadikannya Muslim. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu ceramah beliau, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, dan aku ciptakan hamba-hambaku hunafa, seluruh mereka. Yang dimaksud dengan hunafa, muqiruna biwujudi wa rububiyati, mengakui keberadaanku dan rububiyahku. Dan sesungguhnya setan mendatangi mereka, lantas menyimpangkan mereka dari agama. Lantas setan haramkan atas mereka apa yang aku halalkan untuk mereka, dan setan memerintahkan mereka untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang aku tidak turunkan sultanan hujjah. Ya, hujjah tentangnya, bahasanya makhluk tersebut adalah sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sultan di sini hujjah. Maka hujjah itu hujjah, dalil, alasan, argumen, itu disebut sultan, yang artinya kekuasaan, karena hujjah dan argumen itu memiliki sultan ala kulubin nas, terhadap hati manusia. Ketika alasan itu alasan yang kuat, satu alasan, satu argumen itu kuat dan memuaskan, maka hati manusia tidak kuasa untuk menolaknya, untuk mengingkarinya. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abdurrahman ibn Abza, setiap kali di waktu pagi Nabi mengatakan asbahna ala fitratil Islam. Kami jumpai waktu pagi di atas fitrah yaitu Islam, di atas kalimatul ikhlas yaitu la ilaha illallah, dan di atas agama Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan di atas agama ayah kita Ibrahim hanifan muslimah, condong pada tauhid dan kebaikan dan seorang muslim, wa makana minal musyrikin, dan tidaklah dia termasuk orang musyrik. Hadihi, maka ini adalah fitrah rububiyah. Ya, dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar muadzin mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar alal fitrah. Sebagaimana hadisnya ada dalam Sahih Muslim dari Anas. Dan fitrah yang asafiyah yang jernih tersebut, itulah fitrah yang kita diperintahkan untuk meninggal dunia di atasnya. Sebagaimana dalam Sahihain dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada salah satu seorang ansar, jika engkau mendatangi tempat tidurmu, fatawadha, maka berwudulah wudu akali salat seperti wudu untuk salat. Kemudian berbaringlah di sisi yang kanan. Waqul, kemudian katakanlah, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan, pasrahkan urusanku kepadamu. Walja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Ruhbatan wa ruhbatan ilaik, karena merasa takut dan berharap padamu. Wala malja'a wala manja'a, tidak ada tempat berlindung dan tempat selamat dari siksamu illa ilaik, kecuali mendekat kepadamu. Aku beriman dengan kitabmu yang kau turunkan dan Nabi yang kau jadikan sebagai utusan. Fa'idha mitta mitta alil fitrah, maka jika setelah itu engkau meninggal dunia, maka engkau meninggal dunia di atas fitrah. Dan jadikanlah kalimat-kalimat di atas akhirah matakul, adalah kalimat terakhir yang kau ucapkan sebelum tidur. Maka aku katakan, ketika aku berusaha untuk mengingat kalimat-kalimat di atas, ya, ketika Barak bin, orang tersebut ingin mengulangi dan mengingat-ingat apa yang Nabi ajarkan, maka pada saat mencoba mengingat-ingat, dia katakan wa bi rasulika alladhi arsalta, dengan rasul yang engkau utus. Maka Nabi katakan la, tidak, namun redaksi adalah dengan Nabi yang engkau utus. Kemudian wahadil fitrah, dan fitrah ini digambarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam gambaran susu di malam Lia diperjalankan dalam rangka Isra dan Mi'raj. Ya, lama kuddima lahu, tatkala disodorkan kepada Nabi al-laban, susu, maka Nabi minta saran kepada Jibril, fa'asara alaihi. Isarat di sini artinya saran. Maka Jibril memberikan saran kepada Nabi untuk meminum susu. Faqala, lantas Jibril mengatakan hadhil fitrah, ini adalah fitrah. Kemudian ada pun perkataan penulis ibtidai, sejak awal, artinya pengetahuan tentang, keyakinan tentang adanya Allah dan rububiyah Allah, itu adalah termasuk ilmu daruri. Ini ilmu daruri yang tidak ada satupun orang yang mampu untuk menghilangkannya dari hatinya. Karena ilmu ada dua macam, ada ilmu daruri dan ada ilmu nadhari. Ilmu nadhari adalah pengetahuan yang didapatkan dengan merenung, berfikir, dan mentelaah. Sedangkan ilmu daruri satu hal yang tidak perlu demikian. Dan pengetahuan bahasanya Allah itu ada, Allah adalah pencipta alam semesta, satu hal yang bersifat daruri. Ya, ada pada diri setiap orang tanpa dia harus merenung, mentelaah, dan mengkaji. ke manusia, maka tidak ada satupun yang mampu untuk menghilangkannya dari hatinya meskipun dia berupaya. Ya, manusia itu mampu untuk mengingkari rubiah Allah zahiran secara lahiriah saja, tidak bisa dari batinnya. Inadan, dan itu pun karena keras kepala. Akan tapi mustahil ketika dia berupaya untuk memeras hatinya untuk mengeluarkan pengetahuan dan keyakinan Allah adalah Rabbnya dan penciptanya, karena Allah telah menciptakan hati ini. Dan Allah katakan min jumlati tarkibatihi, itu kurang titik, bagian dari susunan hati adalah hadal ikrar, pengakuan ini. Maka tidak ada satupun yang mampu untuk menghilangkan pengetahuan ini dari hatinya. Li'ana ilmun ibtidaiyun, karena dia adalah pengetahuan yang ada sejak awal. Satu hal yang fitrah, jubilal insanu alihi. Ya, manusia difitrahkan untuk memilikinya. Maka yang kami maksud dengan ilmu ibtidai, artinya dia ada bersama Anda, tercipta di bilion, tercipta sejak dulu dalam fitrah Anda. Anda tidak mampu untuk menghilangkannya atau kemudian mencabutnya min kalbika, dari hatimu, abadan sama sekali. Jika Anda bertanya, bukankah thammata di sana man angkara hadza tauhida, ada orang yang mengingkari tauhid ini yaitu rububiyah, maka jawaban kami betul, akan tapi mereka mengingkarinya secara lahiriah bi syaqwah, dengan kesengsaraan dan wal ainad, dan keras kepala. Adapun dari sisi batin, maka tidak ada satupun yang mengingkari tauhid rububiyah meski bagaimanapun dia berupaya berfikir dan mengira-ngirakan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa jahadu biha, dan Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya juhud dengan bukti-bukti kebenaran Musa, wa staiqanatha, dan yakin anfusuhum, hati mereka, sehingga mereka ini ingkar secara lahiriah zulman wa uluwa, karena kesombongan, karena zulman, karena kezaliman, wa uluwan, dan kesombongan. Fang, terlihatlah bagaimanakah akibat yang didapatkan oleh al-mufsidin, orang-orang yang merusak. Ya, maka kita ketahui dari sini bahasanya juhud itu pengingkaran lahiriah tanpa diiringi pengingkaran dengan batin. Karena Allah katakan wastaiqanatha anfusuhum, batin mereka sendiri yakin. Maka wajah hadubi wastaiqanatha artinya ingkar secara lahiriah, sedangkan yakinlah hati mereka, alimu, mereka yakin dalam hatinya bahasanya itu adalah benar dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian juga Musa alaihissalam berkata kepada Fir'aun, qal, Musa berkata, laqad alimta wahai Fir'aun, sungguh engkau telah mengetahui dan yakin tidaklah menurunkan ha'ulai, bukti-bukti kebenaran Musa, kecuali Rabbus samawati wal ardi basair, kecuali pencipta langit dan bumi basair. Basair ay hujajan wa adillatan, sebagai hujah dan sebagai dalil benarnya apa yang aku bawa. Maka Fir'aun kana fi qararati nafsihi, di relung hatinya yang terdalam, yukirru, dia mengakui benarnya kenabian Musa alaihissalam, dia akui secara batin, akan tapi dia ingkari secara lahiriah. Kemudian kaidah yang ke-18, pengakuan terhadap tauhid rububiyah mujarradan murni, semata-mata hanya ada tauhid rububiyah, layakfi, tidaklah cukup untuk menilai Islamnya seseorang. Wahada, dan ini adalah ijma' ahlu sunnah wal jamaah. Maka seandainya ada orang kafir asli mengakui semua tuntutan atau makna dibalik tauhid rububiyah, namun dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, niscaya dia tidaklah, belumlah berhak liwasfi untuk mendapatkan label sebagai muslim, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad Rasulullah. Dan hadis fitamamihi sampai akhir hadis. Al hadis fitamamihi itu kalau bahasa Indonesia bahasa tulis ya titik 4 nih. Al hadis fitamamihi dan seterusnya sampai selesainya hadis. Wali analladzina bu'isa ilaihim al-anbiya, dan dikarenakan umat yang para nabi dan rasul diutus pada mereka, maka umat tersebut mengakui bahwasanya Allah adalah sang pencipta, pemberi rezeki, pengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menundukkan langit dan bumi, matahari dan rembulan. Wa ma'aha dan ikrar, meskipun ada pengakuan ini, mereka-mereka umat para nabi ini lam yuhkam lahum bil Islam, tidaklah dinilai sebagai muslim, tidaklah mereka telah menjaga darah dan harta mereka sama sekali. Maka tidaklah cukup pengakuan dengan tauhid rububiyah hatta tusofa, supaya bisa diberi label sebagai muslim. Labudda, harus ada pengakuan terhadap tauhid yang lain, yaitu tauhid uluhiyah. Kemudian kaidah yang ke-19, asbabiyah mabnaha ala thubuti dalil syar'i awil qadari. Berkenaan dengan kaidah seputar sebab. Kaidah seputar sebab. Asbabiyah yang boleh diyakini sebagai sebab atau penetapan sebab, mabnaha dasarnya adalah thubut, validnya dan adanya dalil syariat yang menunjukkan itu sebab, atau dalil kenyataan dan pengalaman yang menunjukkan kalau itu memang sebab. Hal itu karena Allah Azza wa Jal dialah zat yang menciptakan sebab dan yang membangkitkan sebab. Maka tidak ada yang menciptakan sebab walam ratibalil athari alaihi, dan yang membuahkan dampak dari sebab, al-athar dampak alaihi sebab, kecuali Allah. Maka sebab tidaklah menghasilkan hasilnya dengan zatnya, dengan sendirinya, tidak bisa. Namun ketika Allah menginginkan taratub al-athar, terwujudnya dampak dari adanya sebab, maka Allah akan rattabahu, mengkaitkannya. Dan jika Allah tidak menginginkan adanya dampak dari sebab, fa inna sababa yujidu mujaradan, ni atau yujadu mujaradan, maka jadilah sebab itu dijumpai mujaradan, kosong, munfaridan, sendirian, an atharihi, dari bekasnya, dari dampaknya. Maaf, berarti tadi salah baca. Saya ulangi wadzalika li'anna Allah, hal itu karena Allah Azza wa Jalla dialah zat yang khalaqa sababa wa atharahu, menciptakan sebab dan buah dari sebab, yaitu musabab. Maka tidak ada yang menciptakan sebab, tidak ada yang mewujudkan al-athar, dampak dari sebab, kecuali Allah. Maka sebab tidaklah menghasilkan dampaknya dan buahnya karena semata-mata sebab. La, tidak bisa. Wa innama hanyalah jika Allah menginginkan terwujudnya dampak ala wujudi sebab, karena adanya sebab, maka Allah mewujudkannya. Dan jika Allah tidak menginginkan wujudnya dampak, fa inna sababa, karena sebab itu dijumpai kosong, bersendirian, tanpa dampaknya. Karena Allah dia zat yang menciptakan sebab, dan dialah yang menciptakan dampak dari sebab. Berdasarkan hal di atas, maka tidak ada hak bagi anda wahai makhluk untuk meyakini bahwa ini sebab, yu'athir, yang akan memberikan dampak demikian dan demikian, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan kalau itu sebab. Ay ala rabti, yaitu dalil adanya ikatan antara sebab dan buahnya. Dan yang dimaksud ikatan di sini adalah asbabiyah, ikatan sebab. Maka tidak boleh bagi anda wahai makhluk untuk meyakini sababiyah, meyakini kesebaban antara sebab dan dampaknya. Kecuali ila wa ala hadis sababiyah dalilun, kecuali jika terdapat dalil kalau itu memang jadi sebab. Li anna sababiyah, karena menjadi sebab dan terhubungnya, terikatnya sebab dengan musabab adalah salah satu perbuatan Allah. Ini. Karena terhubungnya sebab dengan musabab itu salah satu perbuatan Allah, bukan perbuatan Anda wahai manusia. Maka tidak ada hak bagi Anda untuk meyakini sababiyat syai'in li syai'in, bahasanya sesuatu ini menjadi sebab untuk yang lain, kecuali wa ali ahdu dalilaini, ada satu dari dua dalil. Yang pertama adalah dalil syariat berupa Quran dan Sunnah, yadulluka, yang menunjukkan pada Anda bahasanya ini adalah sebab untuk terwujudnya itu. Ya, bahasanya zikir sebab tenangnya hati, baca Al-Quran sebab dapat pahala, dan yang lainnya. Atau dalil yang lain, yaitu dalil al-qadari, dalil berupa pengalaman dan kenyataan. Dan jika atlaqna al-qadara, jika kita katakan al-qadar begitu saja tanpa ada penjelasan lebih lanjut, maka yang kami maksudkan kalau di bab penetapan sebab, yang dimaksud dengan dalil qadari adalah tajribah, pengalaman dan eksperimen. Maka jika terdapat dalil yang menunjukkan kalau sesuatu itu sebab berupa dalil syariat atau tajribah alias qadar, dalil pengalaman dan eksperimen, maka Anda punya hak pada saat itu untuk meyakini kalau itu sebab. Maka tidak ada hak bagi Anda untuk untuk menyelam di bab sababiyah dalam masalah penetapan sebab tanpa dalil qadari, dalil berupa eksperimen, ataukah dalil athari, dalil berupa riwayat berupa athar, yaitu Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, kita meyakini adanya sebab untuk meminum obat penurun panas, untuk menurunkan panas. Kita meyakini obat penurun panas adalah sebab turun panas. Hal dala ala sababiyatiha syar'un, apakah ini sebabnya ini, apakah dalil kalau dia adalah sebab, apakah dalilnya syariat? Tentu jawabannya tidak. Tidak ada dalil Quran dan Sunnah mengatakan obat jenis A adalah penurun panas. Akan tetapi dalla alaiha dalilul qadari. Nah, dalilnya adalah qadari, dan qadari di bab ini maknanya tajribah, ya, eksperimen dan pengalaman. Aidan demikian juga kita meyakini bahasanya ruqyah adalah sebab untuk sembuh dari sihir, dari ain, dari ain yang ditimbulkan karena hasad. Demikian juga sembuh dari almas asyaitani, kesurupan. Kenapa kita yakini sababiyah ini? Maksudnya ru'ya itu jadi sebab kesembuhan untuk kesurupan dan yang lainnya. Ini, maka jawabannya li'anna dalila syar'i wal qadari ma'an qadalla alaiha. Karena dua dalil, itu dalil syariat dan dalil eksperimen dan kenyataan, ma'an sekaligus dua-duanya menunjukkan hal ini. Akan tetapi, bolehkah kita meyakini bahasanya menggantung jimat itu sebab untuk tercegahnya bahaya dan datangnya kebaikan? Jawabnya tidak boleh. Karena tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau dia adalah sebab, baik dalil syariat ataupun dalil eksperimen dan pengalaman. Nah, apakah boleh bagi kita untuk meyakini bahasa nau bintang tertentu adalah sebab turunnya hujan? Jawabnya tidak boleh. Karena tidak terdapat dalil. Karena tidak terdapat dalil kalau itu adalah sebab menurut syariat, tidak pula menurut pengalaman. Nah, apakah boleh kita meyakini sentuhan tangan pada badan seorang wali itu menjadi sebab berpindahnya barokah dari tubuh si wali kepada tubuh orang yang menyentuhnya? Jadi tidak boleh, karena tidak terdapat dalil syariat ataupun pengalaman yang menunjukkan semata-mata memegangi badan seorang wali yufdi ala yadikal barokah, maka akan melimpahkan barokah pada tanganmu. Pembinaan ala dalik, maka berdasarkan penjelasan di atas, para ulama menegaskan bahasanya siapa yang meyakini sebab lam yadullah alihi syar'un, yang tidak didukung oleh dalil syariat, tidak pula eksperimen dan pengalaman, maka faqad asyraka syirkan asghar, maka statusnya melakukan syirik kecil. Karena dia akhama anfahu, karena dia memaksakan diri memasukkan hidungnya dalam salah satu perbuatan Allah. Karena musabib yang menetapkan sebab berbagai hal dan yang mengkaitkannya adalah Allah, bukan anda. Innama faqat wadhifatuka, karena tugas anda hanyalah mencari sebab. Ima boleh jadi ada dalam dalil syariat ataupun dalil realita dan pengalaman. Amma man za'ama, adapun siapa yang beranggapan kalau ini sebab tanpa dalil, maka dia telah melakukan syirik asghar. Dan jika dia meyakini sebab itulah pelakunya itu sendiri, maka ini syirik akbar. Fasababiyah min jumlati ma yadkhulu tahta tauhid rububiyah, maka keyakinan tentang sebab adalah bagian dari hal yang termasuk dalam istilah besar tauhid rububiyah. Karena sebab itu bagian dari mengatur watasrif dan mengatur jagat raya ini. Maka siapakah yang mengatur wasarrafa dan mengatur dan mengikat dan menghubungkan dampak sebab dengan sebabnya? Jawabannya Allah. Dan jika demikian, maka konsekuensi dari rububiyah meyakini tidak ada yang menjadi sebab kecuali dengan perintah Allah dan pengaturan Allah, wa tasrifi dan pengaturan Allah. Tsumma yukhrijuha linnas, kemudian dia akan sampaikan kepada banyak orang, ba'da dalika, setelah itu dengan dalil syariat, wa imma ayukshifaha bidalilil qadari, ataukah dia menampakkannya dengan dalil qadari atau pengalaman. Kemudian masih membahas, masih berkenaan dengan masalah sebab, maka kaidah yang ke-20, setiap orang yang mengambil sebab lam yadulla alaihi syar'un wala qadarun, yang tidak didukung oleh dalil syariat ataupun dalil berupa eksperimen dan pengalaman, maka dia melakukan syirik asghar. Dan jika dia melakukan bahasanya sebab itulah sang pelaku, ya, al-fa'il bidati sang pelaku sesungguhnya, maka yang terjadi adalah syirik akbar. Penjelasannya sebagaimana telah saya sampaikan pada kalian sebelum ini, yaitu di kaidah sebelumnya. Oleh karena itu, para ulama memvonis ala tamaim jimat kalau dia ada syirik asghar. Ya, ini idak taqada, ya, ini adalah syirik asghar jika orangnya meyakini kalau jimat itu semata-mata sebab, semata-mata usaha, kata orang Jawa cuma lantaran, hasil datang dari Allah. Adapun jika dia meyakini bahasa jimat itulah sang pelaku, pemberi keselamatan dan yang lainnya, bimakna dengan pengertian bahasanya jimat itulah yang mendatangkan kebaikan itu sendiri, mencegah bahaya itu sendiri, maka itu syirik akbar, yaitu syirik dalam rububiyah. Jika anda bertanya, kenapa anda vonis orang yang meyakini bahasanya jimat itu sebab, bi'anau qaddakhala, kalau dia telah masuk dalam syirik asghar, maka kami katakan karena dia meyakini sebab yang bukan sebab, baik syariat ataupun kenyataan. dan pengalaman. Demikian juga kami katakan, siapa yang meyakini anal bumata, bahasanya burung hantu itu sebab terjadinya bahaya. Ketika ada burung hantu bertengger mampir di dekat rumah seseorang, oh ini sebab terjadinya bahaya. Maka siapa yang punya keyakinan demikian, maka dia telah melakukan syirik asghar, karena dia meyakini sebab yang bukan sebab. Ini baik dari sisi pengalaman dan kenyataan, hukum sebab akibat, ataupun dari sisi syariat. Dan jika seorang itu meyakini bahasanya burung hantu itulah yang memberikan bahaya dengan sendirinya, maka ini syirik akbar. Dan kami katakan juga, siapa yang meyakini bahasanya bintang tertentu adalah sebab bertiupnya angin dan turunnya hujan, maka dia telah melakukan syirik asghar, karena dia telah menjadikan sebab yang tidak, yang bukan sebab, baik secara syariat ataupun pengalaman. Ay wala qadaran. Wa amma ini taqada. Adapun jika seorang itu meyakini bahasanya bintang itulah yang menurunkan hujan, bidati itu sendiri, fahada, maka keyakinan adalah syirik akbar, yaitu syirik dalam rububiyah. Kemudian kaidah yang ke-21, sebab itu mu'athirah, itu memiliki efek, namun efeknya la bidzatiha, bukan karena sebab itu sendiri. Inilah pendapat yang pertengahan di antara orang yang musyrik dalam bab sebab, yang meyakini bahasanya sebab itu yufidu atharahu, membuahkan dampaknya dengan sendirinya, maka dia menyekutukan Allah dengan sebab. Maka sebablah yang menciptakan dampak, wa khalaqa, dan menciptakannya, ini syirkun dalam rububiyah. Pertengahan antara ini dan orang yang menihilkan sebab, yang meyakini bahasanya sebab itu tidaklah athar aslan, tidaklah ngefek sama sekali. Dan ini berlaku untuk li'ayi sababin, semua sebab. Wa innamal atharu, namun dampak sebab itu tercipta pada saat sebab dilakukan. La bihi, bukan karena sebabnya. Maka indahu la bihi. Ini ada yang meyakini bahasanya sebab itu tercipta indahu, saat sebab dilakukan, la bihi, bukan karena sebab. Maka makan itu sebab kenyang. Keyakinan yang benar, keyakinan ahlu sunnah meyakini makan itu punya efek kenyang. Namun efek kenyang ini bukanlah diciptakan oleh makan. Diciptakan oleh makan dan makanan, namun diciptakan oleh musabibul asbab, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang meyakini, meyakini bahasanya kenyang itu bukan sebab dari makan makanan, namun Allah menciptakan kenyang saat orang melakukan aktivitas menikmati makanan, bukan karena makanan itu yang menjadi sebab, bukan karena makanan itu ngefek, berbuah efek berupa kenyang, namun Allah ciptakan kenyang saat orang melakukan sebab, yaitu memakan makanan. Demikian juga ada contoh yang lain adalah air membasahi. Maka keyakinan yang benar meyakini bahasanya air itu menjadi menyebabkan basahnya kain. Air itu menjadi sebab basahnya kain. Sebagian orang ada yang berkeyakinan basah itu bukan karena air, karena sebab tidak yu'athir, sebab itu tidak ngefek, namun Allah ciptakan basah saat orang nyiram air. saat orang nyiram air, maka pada saat itu indahu, pada saat orang nyiram air, Allah ciptakan basah. Bukan basah itu karena air. Ketika ada orang yang menendang bola, maka bola itu melambung bukan karena tendangan kaki. Namun Allah ciptakan melambungnya bola saat dilakukan sebab tendangan kaki. Itu yang dimaksudkan. Wa baina mu'attilah, pertengahan di antara orang yang menihilkan sebab, yang beranggapan bahasanya la athar aslan, tidak ada efek dari sebab sama sekali. Li ayyi sababin, untuk semua sebab. Karena dia meyakini bahasanya sebab itu dijumpai inda sabab labihi. Pada saat sebab dilakukan, namun labihi bukan karena sebab itu. Dan perlu diketahui bahasanya kalimat ini menjadi akidah ahlus sunnah untuk bab yang lain, yaitu sebab-sebab yang tidak berdasar. Untuk sebab-sebab yang tidak berdasar. Kalau sebab itu sebab yang berdasar, maka kita tidak menerima hal ini. Yujad ingdahu labihi. Ingdahu labihi. Namun untuk hal-hal yang sebab yang tidak ada dasarnya, kemudian setelah dilakukan oleh seseorang, dia mendapatkan hasilnya. Dia mendapatkan hasilnya, maka kita katakan itu terjadi indahu labihi. Maka orang Nasrani meyakini, maka ada orang Nasrani meyakini berdoa minta sama Yesus sebab terkabulnya doa, sebab terwujudnya harapan. Maka ada orang berdoa, ada orang Nasrani berdoa pada sesembahannya. Setelah selesai doa, kabul. Langsung terwujud. Maka gimana ini? Ini padahal kita yakini ini bukan sebab. Maka kita katakan, yujadu indahu labihi. Itu Allah ciptakan hal tersebut, Allah wujudkan saat dia melakukan hal itu, namun bukan karena hal itu. Ada orang musyrik meyakini bahwasanya lewat tempat yang wingit, yang angker, tanpa permisi, itu sebab masuk angin. Ini sebab masuk angin. Ini sebab masuk got. Terperosok masuk kalen. Demikian keyakinan orang musyrik. Dan awas, hati-hati kalau kamu tidak permisi lewat situ, ya jangan salahkan siapa-siapa kalau sampai rumah masuk angin, atau kemudian habis lewat dari itu kemudian malah nabrak pohon, atau kemudian nyungsep di parit. Maka keyakinan ini kita katakan itu keyakinan yang tidak benar. Sebagaimana Allah tegaskan dalam banyak ayat bahasanya, sesembahan selain Allah itu la yadurru wa la yanfa. Kita yakini ini tidak benar karena dia makhluk, dan makhluk itu la yadurru wa la yanfa. Tapi ada orang yang lewat di situ tidak permisi, betul, pulang masuk angin. Padahal sudah jaketan, sudah ini, masuk angin. Atau lewat di situ enggak permisi, kemudian masuk parit. Maka kita katakan musabab itu terjadi indahu labihi. Indahu labihi, bahasa sederhananya ngepasi. Ngepasi. Memang takdir dia itu mau masuk ke parit. Dan Allah takdirkan itu pada saat dia, setelah dia lewat di tempat itu tanpa permisi. ngepasi takdirnya, ngepasi takdirnya. Memang ditakdirkan untuk masuk ke parit, dengan motornya, dengan kendaraannya, ngepasi pas itu. Bukan karena itu yang menjadi sebabnya. Fatawasata ahlu sunnah, maka ada dua sikap ekstrim dalam masalah sebab, dan ahlu sunnah mengambil sikap pertengahan. Ahlu sunnah wal jamaah mengambil sikap pertengahan dengan mengatakan sebab itu ngefek, namun bukan karena zatnya. Kita katakan sebab itu mu'athiratun, sebab itu ngefek, diraddun sebagai sanggahan terhadap mu'atilatil asbab, orang yang menihilkan sebab. Dan kita katakan tidak karena sebab itu sendiri. Ini ada sanggahan untuk musyrikatul asbab, orang yang musyrik di bab sebab. Oleh karena itu Allah perintahkan kita untuk melakukan amal saleh. Dan Allah menyebutkan bahasanya di antara buah dari amal saleh adalah masuk surga. Allah perintahkan kita untuk makan dan minum, dan semuanya adalah sebab. Allah perintahkan kita untuk melindungi diri dari musuh, memerintahkan kita untuk tawakal, wa husni tadbir, mengatur strategi dengan sebaik-baiknya, at-takhtit, membuat rancangan, dan Allah perintahkan kita untuk istikharah. Ini semua adalah sebab. Kalau itu tidak memiliki efek, la tubirani, saya teranggaplah perintah Allah kepada kita untuk melakukan hal-hal di atas abasan sia-sia. Akan tetapi, sehingga tidaklah Allah perintahkan kita untuk melakukan hal-hal di atas kecuali karena hal-hal di atas itu laha atharuha, memiliki dampak. Lakinan ladhi yuratibul athara, akan tetapi yang mewujudkan dampak darinya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, fahdhar ya ibna Adam, maka waspadalah wahai manusia, janganlah melihat sebab nadharan kulian dengan cara pandang totalitas. Bimakna dalam pengertian, annaka maksudnya engkau tadzunu menyangka, annaka matama hakokta al-asbab, yang dimaksud dengan nadhar kulli terhadap sebab adalah anda punya sangkaan. Bahasanya jika anda betul-betul melakukan sebab, maka akan terwujudlah dampaknya. Bal tahtaj ila tawakkulin akhar, namun anda perlu hal yang lain, yaitu tawakal. Itu tawakal kepada Allah untuk terwujudnya dampak dari sebab. Dan maka sebagaimana anda tawakal kepada Allah fitahsiliha wa wujudiha, untuk terwujudnya sebab, untuk terwujudnya musabab dan adanya, maka juga fatawakal alaih, maka bertawakal kepadanya aidan juga dalam tartibil athariha alaiha, kaitan dampak dengan sebab. Para ulama berdalil bahasanya Allah lah zat yang menciptakan sebab dan dampak sebab. Bi adami ihraqin nar, dengan tidak terbakarnya api pada Ibrahim, padahal ada sebab, yaitu api yang menyala-nyala. Akan tapi tidak ada dampaknya. Tidak ada dampaknya. Setelah api padam, dijumpailah Nabi Ibrahim dalam keadaan menggigil kedinginan. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ahli tafsir. Maka dampaknya sama sekali tidak terwujud. Bahkan yang terwujud kebalikannya. Li'ana rabit, karena yang menghubungkan di antara keduanya, sebab dengan musabab, adalah Allah. Maka seandainya api itu membakar dengan sendirinya, bukan karena takdir dan ketentuan Allah, tentu Ibrahim akan terbakar jumlatan wa tafsila, seluruhnya, globalnya dan rincinya. Namun ternyata tidak demikian. Ya, maka tadi telah disinggung adanya adanya tiga pendapat dalam masalah ini, dan posisi ahlu sunnah di antara tiga pendapat tersebut. Ya, maka ada yang mengingkari sebab. Yang meyakini bahasa yang sebab itulah hakikatalaha, tidak ada hakikatnya. Dan bahasanya musabab itu terjadi indaha labiha, pada saat asbab dilakukan bukan karena sebab. Wa annaha fi'lullahi wahdahu. Dan yang terjadi pada saat itu adalah semata-mata perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan Allah tidaklah disandarkan dan dikaitkan kepada sebabnya. Dan ini adalah mungkirul asbab. Ini adalah pendapat Asy'ariyah. Pendapat Asy'ariyah. Asy'ariyah itu, akidah Asy'ariyah di bab al-asbab adalah mengingkari al-asbab. Ini. Bahkan meyakini bahasanya siapa yang berkeyakinan kalau sebab itu yu'athir, maka ini satu, ini adalah bentuk syirkun, satu bentuk kemusyrikan. Supaya orang itu bertauhid harus menghilangkan dalam hatinya keyakinan ta'athirul asbab. Ini, bahasanya sebab itu ngefek. Ini, dan itu makna la ilaha illallah menurut jamaatut tabligh di tempat kita. Ini, makna la ilaha illallah menurut jamaatut tabligh itu menghilangkan keyakinan ta'thirul asbab. Ini, itu baru berla ilaha illallah. Ini, kalau seorang itu masih meyakini bahwasanya sebab itu ngefek, maka menurut jamaatut tabligh maka dia belum berla ilaha illallah. La ilaha illallah belum ada pada dirinya. Karena makna la ilaha illallah menurut jamaatut tabligh adalah mengeluarkan kebesaran makhluk dari hati manusia, dari hati seorang hamba, dan memasukkan kebesaran Allah. Nah, itu bahasa resminya. Kemudian sarahnya, kemudian penjelasannya adalah tidak boleh meyakini apa yang dimaksudkan dengan kebesaran makhluk, ta'thirul asbab. Ta'thirul asbab. Ngefeknya sebab. Sedangkan apa kebesaran Allah, itu keyakinan bahasanya dalam melakukan sebab itu hanya ada fi'lullah semata yang tidak disandarkan kepada sebab. Maka orang itu la ilaha illallah masih rusak ketika meyakini api itu membakar, pisau itu menyebabkan luka, air itu membasahi, makan itu bikin kenyang, minum itu bikin hilang dahaga, dan seterusnya. Kalau kemudian punya duit itu bisa makan, bisa beli makanan dan bisa menikmati makanan, dan seterusnya. Maka siapa yang masih punya keyakinan ini, maka dia belum berla ilaha illallah. Karena itu makna la ilaha illallah indahum, menurut mereka. Dan ini satu hal yang tidak benar. Ini, tadi disampaikan apa dalilnya? Karena Allah perintahkan kita makan, Allah perintahkan kita minum, dan seterusnya. Kalau itu tidak ada efeknya, tidak ada manfaatnya, tidak ada pengaruhnya, maka perintah Allah itu sia-sia, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Kemudian kebalikannya, tadi telah disampaikan, ada orang yang berlebihan dalam sebab dan menjadikan sebab itu fa'ilan mustaqillan. Ini pelaku yang independen untuk mewujudkan musabab. Ini, maka mereka katakan sebab itulah yang mewujudkan musabab. Ini, duna masyiatillahi. tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang menjelaskan bahasa ini ada qaulul falasifah. Ini secara di dataran teoritis ini pendapat falasifah. Ya. Kemudian sikap ahlusunnah dalam hal ini adalah pendapat yang ketiga, yang yuthbitunal asbab, meyakini dan mengimani adanya sebab. Sebagaimana kata Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau katakan, al-qawlu bil asbabi wal wasa'iti sunnatullahi wa sunnatu rasulih. Meyakini adanya sebab dan adanya perantara ini adalah ajaran Allah dan Rasulnya. Wawal haqqul mubin wa siratul mustaqim. Dan yakini adanya sebab dan pengaruh, sebab itu berpengaruh adalah kebenaran yang nyata dan jalan yang lurus. Alladzi in aqada alaihi ijma'ul muslimin. Yang ini satu hal yang menjadi ijma' dan kesepakatan kaum muslimin. Dan meskipun demikian mereka meletakkannya pada tempatnya tanpa berlebihan dan tanpa meremehkan sebab. Dan kaidahnya sebagaimana yang diceritakan oleh Syekhul Islam Taimiyah sebagai perkataan salah satu ulama, ini dikutip oleh Ibn Taimiyah, bukan perkataan Ibn Taimiyah, namun Ibn Taimiyah mengutip. Mereka mengatakan al-iltifat ilal asbab syirkun fit tauhid. Dan menoleh, kalau tadi disebut dengan an-nadhar al-kulli, menoleh pada sebab, maka itu adalah syirik dalam tauhid. Ini berkenaan dengan tawakal. Wa mahul asbab antakuna asbaban, dan menghapus sebab sebagai sebab, naqsun fil aqli, adalah akal yang tidak sempurna. Wal i'radu anil asbab bil kuliyah, tidak mau melakukan sebab, melakukan usaha dan upaya, qadhun fi syar'i, berarti celaan terhadap syariat. Demikian perkataan sejumlah ulama yang dikutip oleh Ibn Taimiyah, dan dinilai ada perkataan yang lebih jeli yang dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim rahimallahu ta'ala. Maka Ibn Al-Qayyim punya perkataan yang lebih jeli tentang masalah sebab. Beliau katakan al-iltifat ilaiha bil-kulliyati syirkun munafun munafin litawahidi. Pandangan totalitas, ini pakai totalitas, bukan hanya sekedar memandang sebab, non pandangan totalitas terhadap sebab adalah syirik. Nih, yang menghapus tauhid. Nih, yang menghapus tauhid. Itu menghapus tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Qayyim wa inkaru an takuna asbaban bil kulliyah qadahun fi syar'i wal hikmah. Sedangkan mengingkari sebab itu sebagai sebab secara total, semua sebab dinihilkan. Diingkari pengaruh dari sebab secara total, maka kata beliau itu qadhun fi syar'i. Itu mencela syariat. Kenapa? Syariat yang memerintahkannya. Kulu wasrobu, silakan makan, silakan minum. Kemudian dikatakan bahasanya, makan itu tidak ada manfaatnya untuk kenyang. Minum itu tidak ada manfaatnya untuk dahaga. Ini Allah perintahkan kemudian, untuk carilah rezeki, kerjalah untuk supaya kalian dapat karunia Allah. Setelah itu dikatakan, kerja itu bukanlah sebab orang untuk dapat penghasilan. Setelah Allah perintahkan, maka mengingkari sebab sebagai sebab bil kuliah secara total, semuanya dinihilkan, maka itu qadahan fi syar'i. Itu nama itu menggugat syariat yang memerintahkannya. Itu bentuk gugatan terhadap syariat yang memerintahkannya. Wal hikmah, dan menggugat dan mencela hikmah dan kebijaksanaan. Dan yang ketiga, al-i'radu anha, berpaling dari sebab, tidak mau melakukan sebab. Mal ilmi bikauniha asbaban, padahal yakin kalau itu sebab. Nah ini nuksanul fil akli. Ini namanya akal tidak beres. Ya kan tidak beres. Dia tahu kalau kerja itu sebab untuk supaya punya duit. Tahu. Tidak kerja, ya tidak punya duit. Namun pilih tidak kerja. Maka ini nuksanun fil akli. Ini namanya namanya rusak akalnya. Maka beliau, maka Ibnu Qayyim mengatakan, untuk dua kalimat yang pertama beliau tambahi kata-kata total. Iltifat ilaiha bil kuliyah, memandang sebab secara total sehingga tidak punya tawakal. Maka ini syirik. Ini syirik, tawakal kepada sebab, bukan tawakal kepada Allah. Demikian juga kemudian di kalimat yang kedua, mengingkari sebab secara total. Mengingkari sebab itu, sebab secara total itu gugatan terhadap syariat yang memerintahkannya. Dia tidak mau melakukan sebab padahal tahu itu sebab. Karena menuruti kemudian keinginan diri yang malas dan seterusnya, maka ini menunjukkan nuksanun fil akli, akal yang tidak beres. Kemudian kaidah selanjutnya, kaidah yang ke-22. Biasanya Allah Azza wa Jal huwal mu'athir al-mutlaq. Allah adalah yang memberikan pengaruh secara mutlak at-tam bidzatihi, yang sempurna dengan zatnya. Artinya dia Allah adalah yang mentakdirkan terjadinya sesuatu tanpa izin, tanpa perlu minta izin pada siapapun, tanpa perlu minta tolong pada siapapun, dan Allah tidak membutuhkan sebab yang lain yang membantunya, karena tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah beri dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah halangi. Fahuwa, maka dia Allah al-mustaqil, itu berdiri sendiri dan independen dalam pengaturan, berdiri sendiri dalam ta'athir menimbulkan pengaruh, berdiri sendiri dalam masalah menghidupkan dan mematikan, dan berdiri sendiri dalam semua bentuk perbuatan atau rububiyah Allah tanpa bantuan dari siapapun, muzaharah pertolongan dari siapapun, tanpa harus izin dari siapapun. Maka Allah lah bersendirian bil ighatsah, menolong orang yang susah tanpa izin siapapun, dan dialah Allah yang bersendirian dalam nasr, memberikan kemenangan perang tanpa pertolongan siapapun. Dialah yang mengizinkan untuk memberi syafaat, melindungi, membantu tanpa izin siapapun. Wahada, dan hal ini tidak boleh diyakini pada seseorang. Illallah, hanya boleh diyakini pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka siapa yang meyakini selain Allah itu mustaqillan, independen dan berdiri sendiri, mu'athiran bidhatihi, secara zatnya bisa memberikan efek, maka dia terjumus dalam syirik akbar, yaitu syirik rububiyah. Semacam meyakini jimat itulah yang menyelamatkan. Meyakini sebab itulah yang membuahkan. Semata-mata sebab itulah yang mewujudkan. Semata-mata kenyang itulah yang bikin. Semata-mata makan itulah yang bikin kenyang. Semata-mata kemudian apilah yang bikin terbakar dan seterusnya. Maka siapa yang punya keyakinan semacam ini, maka dia terjatuh dalam syirik akbar, syirik dalam rububiyah. Yaqulu Abdul Abbas Mutaimiyah mengatakan ketika menjelaskan, wa angdir bihil ladina yakhafuna ayyusharu ila rabbihim, ingatkanlah dengannya orang-orang yang merasa takut untuk dikumpulkan menghadap Rabb-nya. Laisa lahum min dunihi, tidak ada bagi mereka selain Allah, ya wali, tidak pula pemberi syafaat, la'allahum yattaqun, supaya mereka merasa takut. Maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu dengan zatnya tabaraka wa ta'ala. Dialah yang al-wali, dalam pengertian alladhi yatawala amroka kullahu, mengurusi semua urusanmu. Dialah pemberi syafaat, asy-syafi' alladzi yakunu syafi'an fihi bila akhdhi idznin min ahadin, yang dia memberikan syafaat tanpa meminta izin pada siapapun. Falaisa lil 'abdi, maka hamba tidaklah memiliki selain Allah seorang pengurus yang independen, dan tidaklah seorang hamba selain Allah memiliki dhahirin mu'inin, penolong dan penolong. Tidak ada yang ighatsah, menolong orang yang susah, alal itlaq, sama sekali. Dan tidak ada yang bisa menolong sama sekali, tidak ada yang memberikan kemenangan sama sekali, tidak ada yang memiliki syafaat sama sekali, illallah wahdahu, kecuali Allah semata. Dan siapa yang memberikan keyakinan ini kepada selain Allah, maka dia telah melakukan syirik akbar, mukhidan minal millah, mengeluarkan dari agama. Intaha kalamuhu, sekian perkataan Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala. Kemudian berkenaan dengan sebab, ada tambahan keterangan yang ingin saya bacakan dari kitab Asyirkul Asrar Hakikatuhu wa Anwa'uhu wa Ahkamuhu. Disampaikan di sini bahasanya al-asbab anwa'un khumsah. Sebab itu ada 5 macam, yang rinciannya sebagai berikut. Yang pertama adalah al-asbab al-masru'ah, sebab yang disyariatkan dan dituntunkan. Boleh jadi sebab ini ada sebab yang mandubah ataukah wajibah, sebab yang wajib atau sebab yang dianjurkan. Termasuk dalam hal ini semua kewajiban dan semua hal yang dianjurkan dalam syariat, semuanya adalah sebab pahala, sebab dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab masuk surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melakukan sebab yang disyariatkan. Dalam sabdanya, ihris ala ma yanfa'uk, antusiaslah untuk melakukan hal yang manfaat, yaitu sebab yang manfaat, sebab yang masyru'. Dan minta tolong pada Allah dan jangan merasa lemah. Kemudian macam yang kedua adalah al-asbab al-mubahah, sebab yang mubah. Itulah segala sesuatu yang sabatat sababiyatuhu, yang dia adalah terbukti sebagai sebab fil akli awil hissi, secara akal dan secara indra. Dan sesuatu itu adalah valid, adalah sebab. Tadi juga kita telah baca di kawaid, bi ayyuthbitahu syar'u. Yang pertama, manakala syariat menetapkan itu sebagai sebab. Kemudian yang kedua tadi disebut dengan nabihatan mudrokatan. Apa yang dimaksud dengan sebab kauni atau sebab qadari, yang itu terbukti berdasarkan tajribah. Tajribah itu apakah sekedar ini dilakukan kemudian terwujud. Kalau tajribah itu pengertiannya demikian, maka nanti jimat juga terbukti secara tajribah. Ini jimat akan terbukti secara tajribah, pengalaman. Oh ini pakai ini, ah enggak apa-apa. Maka yang dimaksud dengan tajribah atau kemudian qadari, ini dijelaskan di sini, ayakuna bainahu wa baina atharihi, antara sebab dengan musabab itu terdapat munasabatun wadihatun mudrokatun. Ada nyambung, ini ada berhubungan, ini ada munasabah wadihah, dan hubungannya itu hubungan yang jelas. Mudrokah bisa ditangkap dan bisa dipahami. Bisa ditangkap atau dipahami hissan au aqlan, secara indrawi atau secara logis. Maka ada itu yang dimaksud tajribah, yang dimaksud qadari, pengalaman. Pengalaman bukan hanya sekedar ada orang yang praktek kemudian terwujud. Namun ada hubungan yang jelas antara sebab dengan musabab, ada keterkaitan. Dan ini bisa ditangkap, ditangkap oleh indera atau ditangkap oleh akal sehat. Maka tadi dicontohkan obat penurun panas, ini penurun panas itu demikian, terus ini obat ini isinya demikian, ini punya efek demikian. Maka ini nyambung. Namun jika kertas ini jimat, enggak nyambung, enggak ada munasabahnya. Ini kertas tulisannya begini, nanti kalau Anda ketabrak mobil, mencelat, enggak apa-apa. Nah, ini enggak ada hubungannya. Dan tidak ada pertentangan antara melakukan sebab yang mubah dengan tawakal. Bahkan di antara adab yang sempurna bersama Allah dalam mencari karunia Allah dengan mengikuti hukum Allah, ketentuan Allah. Karena hikmah Allah mengatakan bahasanya musabab itu berkaitan dengan sebab. Maka siapa yang menginginkan sesuatu, maka adalah dia melakukan sebabnya. Kemudian yang ketiga, al-asbab al-makruhah. Ada sebab yang hukumnya makruh. Ya, sebab hukumnya makruh ini sejenis dengan sebab yang mubah. Ya, dia terbukti adalah sebab. Namun, kenapa disebut makruh? Dia sejenis dengan sebab yang mubah, yaitu maksudnya terbukti. Terbukti sebagai sebab. Ila anna dalil syar'i warada bikarahatiha. Akan tapi dalil syariat memakruhkannya semacam minta diruqyah, minta dikai. Wa adhanau dan sebab jenis ini meniadakan tawakal yang sempurna. Dan terdapat dalil yang memuji orang-orang yang meninggalkannya. Tentang 70 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan tentang hadis ini terdapat penjelasan bagus di Taisir Azizil Hamid. Wahadal hadis, hadis ini hadis tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. La yadullu ala annahum la yubashirun al-asbaba asla. Bukanlah menunjukkan kalau mereka 70 ribu orang tersebut tidak melakukan sebab sama sekali. Sebagaimana sangkan orang-orang yang bodoh. Innamal murad, namun maksud hadis. Annahum yatrukun al-umur al-makruhah. Mereka meninggalkan hal-hal yang makruh. Maka ditegaskan di sini, istirqa, minta ruqyah, minta diruqyah itu makruh. Minta dikai itu hukumnya makruh, bukan haram. Mahajatihim ilaiha, padahal dia membutuhkannya karena tawakal kepada Allah. Maka dia tinggalkan istirqa, minta untuk diruqyah, minta dikai. Fatakuhum laha, maka mereka meninggalkan hal-hal tersebut bukan karena itu sebab, namun karena itu makruh. Kemudian yang keempat, al-asbab al-muharramah, sebab yang haram. Itu, maka sebab yang haram itu sama dengan sebab yang mubah dalam masalah terbukti kalau dia sebab. Dalam masalah terbukti kalau dia sebab, namun syariat mengharamkannya. Semacam menyembelih dengan kuku. Itu terbukti kalau itu bisa mati. Terbukti hewannya bisa mati. Disembelih dengan kuku, namun syariat mengharamkannya. Atau menyiksa hewan dengan api. Tikus dibakar misalnya. Itu terbukti kalau dia membunuh tikus. Terbukti dia bukan dia sebab matinya tikus dibakar, namun dia adalah sebab yang diharamkan oleh dalil syariat. Contoh yang lain adalah ngemis, minta-minta mal kifayah, padahal orangnya sudah cukup, sudah berharta. Maka apakah ngemis itu sebab dapat duit? Iya. Itu ngemis itu sebab dapat duit, namun itu sebab yang diharamkan oleh syariat. Maka tidak semua sebab kauni boleh dilakukan. Nah, sebab jenis ini, sebab yang haram, kalau sebab makruh tadi, mengurangi kadar tawakal. Kalau sebab yang mubah, tidak bertentangan dengan tawakal. Ya, bahkan, itu adalah bentuk sempurnanya adab bersama Allah. Kalau sebab makruh, mengurangi kadar tawakal. Gimana kalau sebab haram? Sebab yang haram itu qadihun fi tawakal, itu merusak tawakal. Dan di antara sebab yang makruh, sebab yang haram ada yang statusnya syirik dan ada yang bukan syirik. Kemudian macam yang kelima, al-asbab al-mauhumah. Dianggap sebab padahal bukan sebab. Ini. Kalau di dunia pengobatan, ya, minum obat namun sugesti. Ini. Kapsul kosong. Ya. Ini dianggap sebab oleh yang minum padahal bukan sebab. Maka ini sebab mauhumah, dianggap sebab padahal bukan sebab. Tidak ada definisi yang bisa lengkap untuk mencakup semuanya. Yang jelas titik kesamaannya annaha min banatil auham, semuanya hasil sangkaan kosong. Dan orang kemudian kreatif dalam masalah ini. Dalam masalah membuat sangkaan kosong dalam masalah sebab. Wayatafannanu annasu fiha. Manusia kemudian kreatif dalam masalah bikin sangkaan-sangkaan kosong tanpa ya. Bihasa bijahiliyatihim, tergantung jahiliyahnya. Wahiyah salah satu aksan. Dan asbab mauhumah itu ada tiga macam. Asbab mauhumah itu ada tiga macam. Yang pertama asyirkul akbar. Sebab mauhumah yang status syirik akbar, ka ibadatil asnam. Semacam penyembahan terhadap berhala. Ini asbab mauhumah, disangka sebab. Ya, sebagaimana orang musyrik jahiliyah, mereka mengatakan menyembah, apa yang mereka sembah adalah sebab dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian orang minta-minta kepada jin ini jin itu, dianggap ini sebab terwujudnya manfaat. Ini sebab mauhumah dan dia syirik akbar. Kemudian yang kedua, makana syirkan asghar. Ada sebab mauhumah disangka sebab padahal bukan sebab, yang satunya syirik asghar. Contohnya tatayur, anggapan sial. Jimat dan yang lainnya. Asalkan tidak sampai derajat syirik akbar. Yang ketiga. Ada sebab mauhumah, disangka sebab padahal bukan sebab. Yang dilarang oleh syariat, akan tetapi syariat tidak melabelinya sebagai bentuk kemusyrikan. Baik asghar ataupun akbar. Contohnya nazar. Nazar itu disangka oleh sebagian orang sebab terwujudnya harapan. Dan itu sebab mauhum. Sangkaan. Sebab sangkaan. Ini karena dia bukan sebab. Dan dia adalah satu hal yang dilarang oleh syariat. Makruh ataukah haram, ada persisian ulama dalam masalah ini. Contoh yang lain, kata tadawi bil khamri, berobat pakai khamr. Disangka sebagai sebab, dan syarat menegaskannya dia bukan obat. Dia bukan sebab. Nah kalau hubungannya dengan tawakal, maka sebab jenis ini, sebab mauhumah, ini jelas mencela dan merusak tawakal. Karena tawakal itu meniadakan, kalau orang betul-betul bertawakal maka dia tidak akan melakukan sebab yang haram, atau dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak Allah jadikan sebagai sebab secara syariat, secara indrawi, secara akal sehat. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, apa batasan larangan jualan di masjid? Apakah teras juga termasuk larangan terjadinya transaksi jual beli? Kembali kepada definisi masjid dan hal-hal yang mana yang bukan bagian dari masjid dan yang tidak. Maka kalau berpatokan pada dhabit yang diberikan oleh para ulama yang duduk di lajnah da'imah, maka melihat apakah masjid tersebut ada pagarnya ataukah tidak. Jika tidak ada pagarnya, maka keluar dari pintu masjid, maka itu sudah di luar masjid. Lain hanya kalau ada pagar masjid, maka apa yang ada di dalam pagar adalah masih bagian dari masjid. Apa hukum mendaftar CPNS untuk jadi seorang guru? Yeah. Jika gurunya adalah pekerjaannya adalah pekerjaan yang halal, pada dasarnya tidak mengapa. Dan kalau pekerjaannya pekerjaan guru tari atau kemudian guru seni musik atau yang lainnya, ya maka ya, hukumnya haram. Ya, kalau guru tata buka, ngajari masa atau ilmu yang lainnya, ilmu yang manfaat yang lainnya, maka tidak mengapa. Saya ingin membantah subhat seseorang yang berkidah Asy'ari. Saya ingin dia merujuk sendiri ke kitab akidah para ulama terdahulu. Kitab Tauhid Ibnu Rusaimah, ini Aqidatus Salaf Ashabul Hadis Ashabuni, Syarh Sunnah Al-Muzani, tiga-tiganya Syafi'iyah semua. Tapi saya sendiri belum sampai untuk mengikuti pengajian kitab-kitab ini. Apakah kitab-kitab ini sudah cukup menunjukkan bahasanya akidah salaf bukanlah akidah yang baru dan merupakan akidah para ashabul hadis? Sudah sangat cukup menunjukkan demikian. Sudah sangat cukup menunjukkan demikian. Jika dia menyatakan diri bagian dari Syafi'i, ya, maka ada Muzani, muridnya Imam Syafi'i, ada ulama besar mazhab Syafi'i, Ibnu Huzaimah, dia termasuk dalam kategori al-ashab yang disebut al-ashab di kalangan Syafi'iyah. Terdapat hadis Jabir riwayat Muslim, siapa yang berjumpa dengan Allah sedangkan dia tidak menyekutukannya, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah sedangkan dia menyekutukannya dengan sesuatu, maka dia akan masuk neraka. Apakah yang dimaksud dalam hadis tersebut, orang yang syirik juga akan berjumpa dengan Allah? Ya, maka detailnya tergantung syiriknya. Jika syiriknya syirik akbar dan dia tidak bertobat sampai wafatnya, maka dia tidak, maka berjumpa dengan Allah dalam artian ya, ketemu akhirat, iya. Tapi berjumpa Allah dalam keadaan Allah ridha padanya, maka itu tidak terjadi. Ini, lain hanya jika yang dimaksudkan dengan syirik adalah syirik asghar. Maka syirik asghar tidaklah membatalkan iman. Ini, dia akan tetap menjadi ahlul jannah. Bolehkah kita puasa tanggal 8 Muharram karena ragu tentang penetapan tanggal 1 Muharram? Ya, boleh saja. Ada seorang yang ketika melakukan maksiat tertentu, maka setelah dia melakukan maksiat tersebut ada efek buruk di badannya. Diulangi lagi pun sama kejadiannya. Lantas apakah boleh meyakini maksiat tertentu tersebut sebab dia mendapatkan efek buruk itu? Ya, boleh saja dia yakini demikian karena memang maksiat itu sebab musibah. Ini kaidahnya, dalilnya mengatakan demikian. Maka dia katakan, wah, ini dampak buruk di badan saya ini karena kemungkinan besar karena maksiat saya itu. Kama mengatakan demikian dan peranggapan demikian, insya Allah tidak mengapa. Apakah kondisi psikis seseorang stres, depresi, tidak ada kaitannya dengan iman atau tentu ada kaitannya dengan iman. Ya, tentu ada kaitannya dengan iman. Jika boleh jadi kalau dia memang murni karena sakit, maka itu babnya bab sakit. Namun jika murni karena pikiran tidak bisa menenangkan diri, tidak bisa mendapatkan ketenangan dengan berpikir dan sebagainya, maka tentu ada kaitannya dengan iman. Amalan apa yang bisa menghapus dosa besar? Hanya ada satu, tobat dan nasuha, sungguh-sungguh bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Menyesal, memperbaiki diri, meningkatkan kualitas iman dan seterusnya. Bagaimanakah jika menganggap munculnya rasu bintang tertentu menjadi tanda akan terjadinya pergantian musim? Ya, maka jika itu sebagai penanda waktu, maka boleh-boleh saja. Jadi kalau muncul rasu bintang ini, berarti ini bulan sekian. Ya, bulan apa? Ya, maka tidak apa-apa. Dan di bulan tersebut, nanti musimnya musim penghujan atau musimnya musim kemarau. Yang tidak boleh adalah meyakini kemunculan bintang tertentu sebagai sebab turunnya hujan atau yang lain. Jadi kalau dia yang diyakini hanya sebagai penanda waktu, boleh-boleh saja. Apa hukum mendengarkan rekaman kajian tanpa mencatatnya? Tidak masalah, boleh-boleh saja. Ya, meskipun kalau untuk serius belajar, maka mencatat bukan hanya di majelis langsung, namun rekaman kajian, apalagi yang bobot ilmunya banyak, maka perlu dicatat. Lain hanya jika pengajian yang kata orang enteng-entengan, satu jam isinya cuma 5 baris, namun banyak ceritanya, banyak apanya. Maka boleh jadi tanpa mencatat tahu kesimpulannya, demikian. Tapi kalau dia adalah muatan ilmunya banyak, per setiap 5 menit ada ilmu baru yang belum pernah dia dapatkan, kalau dia mengandalkan hafalan tentu akan banyak yang hilang. Tapi kalau dia plus mencatat, maka lebih bermanfaat untuk mengikat ilmu. Apakah termasuk sebab haram jika membakar serangga yang mengganggu, kecoa, semut dan lain-lain? Iya, dilarang untuk menggunakan cara membakar untuk membunuh hewan pengganggu. Maka ini sebab yang haram. Apa hukum berobat dengan herbal atau makanan yang dipercaya turun-temurun memiliki khasiat tertentu, tapi belum tahu dalil dan penelitian tentangnya, semata-mata pengalaman orang? Maka jika dia pengalaman yang turun-temurun dan sudah terbukti dari generasi ke generasi, maka insya Allah tidak termasuk sebab mahumah, namun sebab yang ada dasarnya. Cuma satu hal yang patut di diperhatikan dan disadari, karena belum ada penelitian detail tentang hal tersebut, bahasanya ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Tumbuhannya sama, namun sekarang tanahnya tidak sama, udaranya tidak sama. Ini, tumbuhannya sama, ini, namun dia sekarang tumbuh di tanah yang boleh jadi sudah kondisinya rusak, udaranya juga sudah tidak sebagus sebagaimana nenek moyang kita. Ya, maka patut disadari kalau ya, efeknya tidak sebagaimana efek yang diyakini oleh nenek moyang kita, karena adanya faktor-faktor alam yang berubah. Bagaimanakah jika seorang puasa Daud yang di bertepatan dengan puasa Asyura, kemudian dia meniatkan untuk puasa Daud dan Asyura? Ya, boleh, tidak apa-apa. Bolehkah meminjam uang infak yang diamanahkan pada seseorang? Maka orang yang pegang itu tidak boleh meminjamkannya. Karena meminjamkan uang, meminjamkan sesuatu atau menghutangkan sesuatu, itu hanya dibolehkan sebagaimana ketentuan di fikih, dibolehkan oleh orang yang boleh menjualnya. Maka siapa, atau kemudian orang yang mensedekahkannya, maaf, bukan menjualnya, namun mensedekahkannya. Maka siapa yang memegang satu barang dan dia punya hak untuk mensedekahkannya, seandainya dia sedekahkan, dia bagi-bagikan, itu tidak salah, maka boleh baginya menghutangkannya. Ketika dia tidak boleh bagi-bagi semaunya sendiri, maka tidak boleh dia hutangkan. Maka orang yang megang duit kas masjid misalnya, tidak boleh dia pinjamkan sama temannya. Kamu punya utang, mau perlu utangan ini, saya pinjami. Itu tidak boleh. Kenapa? Kaidah dalam menghutangkan adalah semua yang, siapa saja yang sah tabarok berdonasi, maka dia sah menghutangkan. Bagaimana dengan orang yang belajar di negeri minoritas muslim dan tidak mendukung untuk berjilbab besar, apakah harus mengubah, apakah boleh mengubah jilbabnya menjadi lebih mungil? Ya, maka hendaknya dia menjadi seorang muslim pejuang, ya. Dan dia berjuang dengan menggunakan alat mereka. Mereka punya alat liberal, demokrasi dan sebagainya, kebebasan dan sebagainya. Maka pakai alasan-alasan tersebut. Ini katanya urusan privasi, privat dan sebagainya. Sampaikan hal tersebut. Jika memang keadaannya demikian, ini membahas orang yang sudah terlanjur. Adapun jika belum terlanjur, maka saya katakan jangan pergi. Cari tempat belajar yang lainnya. Tapi kalau sudah terlanjur, maka kita katakan ya, jadilah seorang muslim pejuang. Ada dibully dengan pakaiannya, maka maka bantah, maka sanggah, maka respon, dan gunakan senjata mereka. Gunakan alat berpikir mereka. Katanya masalah pakaian, masalah suka-suka orang. Orang mau bikini, orang mau telanjang, orang mau begitu, boleh. Kenapa yang bikini tidak boleh? Sama-sama pakaian, sama-sama kain penutup badan, dan alasan-alasan yang lain. Dan ya, saya sarankan untuk secepat mungkin untuk menyelesaikan studinya. Dan dalam masalah tadi berkenaan dengan pakaian, maka jadilah muslim yang tangguh, yang muslim pejuang. Ya, demikian yang kita bahas. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Arda'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.